Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala al-mu'allif hafizahullah al-munqati' yakni terputus. Ta'rifuhu pengertiannya atau definisinya, maka nafi isnadihi inqita' fi ma duna tabaqati sahabi. Maka nafi isnadihi inqita', apa-apa yang ada pada sanadnya inqita', terputus. Fi ma duna tabaqati sahabi, tentunya terputusnya ini bukan di tabakahnya. Tabakahnya ini tingkatan para sahabat. Baik. Yang kita lewati kemarin adalah apa? Hadis mursal dan Mukati Surah ya. Baik. Al-Mu'dal, jazakallahu khair. Al-Mu'dal, mu'dal pengertiannya huwa ma saqata min isnadihi rawiyan ya aktsar bi syartit tawali. Apa-apa yang hilang dari sanad hadis tersebut dua rawi atau lebih dengan catatan at-tawali. At-tawali ini barakallahu fikum langsung tiga orang di tabaqat yang bersusun barakallahu fikum. Syarat ta'rif huwa ma saqata min ruwatin, apa-apa yang gugur hilang dari rawi-rawi, isnaduhu rawiyani, sanad-sanadnya dua rawi atau tiga atau aksar atau lebih, fima ala syekhil musannif, di atas gurunya penulis, bi syartit tawali, dengan syarat, dengan catatan at-tawali, berturut-turut. Misaluhu, contohnya, marawahu Ibnu Abi Syaibah fil Musannaf wa Ibnu Abi Dunya fi Dambil Malahi min tariqi Qatadah taqala dhukira lana anna Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam qala al-ka'batani min maisiril ajam. Apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya dari Abi Ibnu Abi dan Ibnu Abi Dunya dalam Damul Malahi dari jalan Qatadah, qala dzukira lana anna Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam qala, disampaikan kepada kami bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-ka'batani min maisiril ajam. Ini termasuk al-ka'batani, ini jenis permainan yang dilakukan oleh orang ajam untuk berjudi. Baik. Pembahasan kita dalam sanad ini, qultu, aku katakan wa qatada huwa Ibnu Di'am As-Sadusi. Baik. Qatada ini adalah Ibnu Di'am As-Sadusi. Wa jullu riwayatihi an kibarit tabi'in. Dan hampir semua riwayatannya dia ambil dari kibarut tabi'in. Baik. Kibar yakni pembesarnya tabi'in. Fal aqwa annahu qad saqata min hadzal isnadi rawiyani alal aqal wa huma tabi'i was sahabi. Maka ketika dia langsung mengatakan, disampaikan kepada kami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-ka'batani min maisiril ajam. Qatadah ini tidak mengambil riwayatnya kecuali kebanyakannya dari kibarut tabi'i. Baik. Maka fal aqwa annahu qad saqata. Baik. Maka perkiraan terbesarnya di sini telah gugur dari sanadnya dua orang. Minimal yaitu tabi'i dan sahabi. Ketika dua gugur, tidak ada di situ disebutkan sanadnya, dua orang berturut-turut. Fal haditsu ala hadhihi sifati mu'dhal. Barakallahu fikum. Maka hadis dengan bentuk seperti ini dikatakan mu'dhal. Paham? Barakallahu fikum ini. Baik. Baik, kita ambil contoh barakallahu fikum. Hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh. Baik. Hadis yang telah kita lewati, Allahumma inni a'udzubika min al-'ajzi wal kasali wal jubni wal harami wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati wa a'udzubika min adzabil qabri. Ini hadis ini keluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dari jalan Musaddad. Baik. Imam Al-Bukhari. Ini penulis kitab. Barakallahu. Dia ambil hadis ini dari siapa? Musaddad. Musaddad Ibnu Musaddad ini mengambil ilmu ini atau hadis dari apa? Sulaiman Ibnu Tarha. Dari ayahnya. Dari Anas, dari Nabi, An-Nabi, Allahumma inni a'udzubika min al-'ajzi wal kasal. Ya Allah, aku minta perlindungan kepada Engkau dari al-'ajz, ketidakmampuan, dari kemalasan, wal jubn, penakut, al-haram, ketuaan, wa'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, wa'udzubika min adzabil qabr. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan. Kalau Anas dalam salat ini tidak ada, maka hadisnya dikatakan apa? mursak asad. Mursal. Ini yang mengatakannya sementara ini tidak disebutkan sahabat. Kemudian pembahasan berikutnya. Munqati'. Ini yang tidak ada. Anas ada. Ini ada. Ini ada. Berarti apa? Munqati'. Barakallahu. Artinya munqati', selain sahabat yang hilang. Maka dikatakan munqati'. Mau hilang di sini, mau hilang di sini, mau hilang di sini. Barakallahu itu namanya munqati'. Barakallahu. Ini bisa diketahui oleh para ahli hadis melalui sejarah. Di mana lahir, kapan meninggal dunia, siapa saja guru-gurunya dan siapa murid-muridnya. Anu kau lihat, barakallahu fikum, buku tentang masalah rawi, Tadribur Rawi, atau Takribut Tahdib, ini paling ini Tadribur Rawi, ini kitab yang lebih besar lagi, tapi di talhid di apa disaring di saring sedemikian rupa sehingga dibuat buku yang simpel seperti ini. Contoh kita ambil siapa itu? Musaddad. Musaddad itu Musaddad. Kita cari namanya di sini Musaddad. Barakallahu. Nah, ini kita cari min Musaddad. Siapa Musaddad ini? Ini contoh paling sederhananya. Bila di sana banyak kitab-kitab rijal yang ditulis oleh para ulama lebih rinci dan lebih rinci lagi. Siapa murid-muridnya, kapan lahirnya, belajarnya sama siapa, di mana tempatnya, dan seterusnya. Berapa hadis yang diambil dari sekulan, berapa hadis yang diambil dari sekulan. Jadi Musaddad misalnya. Musaddad. Musaddad ibn Musarhat ibn Musarbal bin Mutawid al-Asadi al-Basri Abu'l-Hasan Thiqatun Hafid. Thiqatun Hafid, orang terpercaya Hafid, dia menghafal sekian banyak. Ini kalau gelar Hafid yang digelarkan oleh para ulama terhadap seorang, berarti dia telah menghafal sekian ratus ribu hadis. Yuqalu innahu awwalu man sannafa al-musnad bil Basrah. Dikatakan bahwa dia ini orangnya, dia yang pertama kali menulis musannaf dengan sanad di kota Basrah. Min al-Ashir. Dari tabaqah al-Ashir, mata sanadah 28. Meninggal dunia di tahun 28. Dan dikira yuqalu innahu Abdul Malik bin Abdul Aziz wa Musaddad laqab. Ali mengatakan bahwa Musaddad ini laqab. Namanya adalah Abdul Malik bin Abdul Aziz. Jadi kalau di sini ha disebut di sini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari Daud Tirmizi dengan ini istilah-istilah yang disebutkan oleh Al-Imam di mukaddimahnya. Barakallahu. Ini paling simpelnya kitab tentang masalah rijal paling gampang. Ini mesti ada cepat kita. Kalau kita pengen untuk lebih mendalami, kita setiap yang mutawalah. Barakallahu. Ini ringkasan paling ringkas. Musaddad Kalau ini yang hilang, atau ini yang hilang, atau ini yang hilang, misalnya, maka dikatakan mukate. Kalau mudhal, mudhal sekalian langsung dua orang hilang sanadnya. Ini dengan ini, atau ini dengan ini langsung, atau ini dengan ini langsung tiga. Barakallahu fiik. Atau ini langsung tiga. Al-muhim ada langsung hilang dari situ. Ini misalnya kalau Imam Bukhari musadda, musadda langsung mengatakan dukira lana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini. Ini tidak disebutkan, tetap juga. Berarti namanya mukhtal. Baik. Al-hadithu ala hadithi sifati mu'dal. Hadith yang seperti ini sanadnya dikatakan mu'dal. Wal mu'dalu dunal mursal wal munqati bid darajah. Mu'dal lebih parah lagi. Baik. Dari hadis yang telah kita lewati, mursal itu pasti paling mendingnya. Barakallahu fikum. Paling mendingnya. Kemudian setelahnya adalah munqati. Barakallahu fikum. Kemudian mu'dal ini lebih parah lagi. Kenapa? Likasrati man saqata min isnadihi ala tawali. Karena saking banyaknya orang yang hilang dalam sanad itu secara beruntun. Kita tengok tetap ada pembicaraan khusus tentang masalah mursal sahabi ini. Barakallahu fiik. Kalau perkara itu adalah sesuatu la yuqalu birra'i, maka dipastikan bahwa itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, al-mu'allaq. Al-mu'allaq ta'rifuhu huwa ma hudifa min mabda'i isnadihi rawin fa akthar walau ila akhir al-isnad. Mu'allaq yakni menggantung. Ta'rifu pengertiannya huwa ma hudifa min mabda'i isnadihi, apa-apa yang dihilangkan dari awal sanadnya seorang rawi atau lebih atau semuanya sampai akhir sanad. Baik. Dan ini seperti yang diucapkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Syarat ta'rif huwa ma hudifa min mabda'i ay awal isnadihi. Ini awal isnadihi. Barakallahu fikum. Salah. Al-Imam Bukhari mengatakan musadda dari Sulaiman, dari Tarhan, dari Anas. Min jihatil musannib. Ini musannib. Al-Imam musannib, penulis, penulis hadis. Dia yang membukukannya. Ini musannib. Aw al-mukharrij, mengeluarkan, dia mengeluarkan hadis itu dalam kitabnya. Rawin wahid, satu orang rawi. Ini dihilangkan. Langsung Sulaiman bin Tarhan, dari Tarhan, dari min jihadil musannib aw al-mukharrij rawin wahid wa huwa syekhul musannib. Ini syekhnya musannib, gurunya musannib langsung. Fa aktsar aw rawiyaini syekhul musannib wa syekhu syekhihi. Ini dan ini dihilangkan langsung. Tarhan, Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau aw aktsar walau istamarra saqtu aw al-hadz ila akhir al-isnad حيث يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi Imam Bukhari langsung قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, sanadnya dihilangkan, maka ini dikatakan muallaq. Hadisnya muallaq. Paham ini dengan gambaran yang di atas? Barakallahu fikum. Baik. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا. مثاله contohnya. ما أخرجه البخاري رحمه الله في الصحيح. Kitabul Iman bab husnu islamil mar. Kitabul Iman bab indahnya keislaman seseorang. Qala qala Malik akhbarani Zaid ibn Aslam an Ata bin Yasar akhbarahu an Aba Sa'id al-Khudri akhbarahu annahu sami'a Rasulullah SAW yaqulu idza aslama al-'abdu fa hasuna islamuhu yukaffirullahu anhu kulla sayyatin kana zalafaha. وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمية ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنه. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aslama al-'abdu fahasuna islamuhu." Barang siapa seorang hamba masuk Islam dan baik Islamnya. Catatannya baik Islamnya. Karena ada orang katanya masuk Islam tapi ya sama sajanya Anda. Sholat juga enggak pernah datang masjid. Jumatan juga enggak, Id juga enggak. Cuma sekedar bahwa dia pindah. Karena status pernikahan atau yang lainnya yang berpindah agama tapi tetap saja. Barakallahu fikum dengan kekufurannya. Tapi di sini catatannya hasuna islamuhu. Karena tidak sedikit orang yang masuk Islam ya sama saja Islam dengan tidaknya. Barakallahu fikum. Jumatan juga enggak. Ya cuma dia enggak ke gereja atau enggak ke tempat ibadahnya dulu. Pokoknya nol Islam, enggak ada sama sekali. Fahasuna Islamu, kalau hasuna Islamu, yukaffirullahu anhu kulla sayyatin kana zalafaha. Maka apa yang ada yang pernah dia lakukan sebelum Islam, Allah telah mengampuninya. Misalnya dia masuk Islam di umur 40 tahun. Sebelum 40 tahun itu Allah telah ampuni semuanya. Dari perzinahan yang pernah dia lakukan mungkin, mencuri, dusta, makan riba, mendurhakai orang tua dan seterusnya. Maka Allah mengampuninya. Wa kana ba'da dzalika, setelah dia masuk Islam, di situlah diletakkan qisas al-hasanatu bi asyri amsalih. Kapan dia melakukan kebaikan, dia akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat ila sabibnya dzafin, sampai 700 kali lipat bahkan lebih. Adapun dosa wa sayyi'atu mithliha, satu dosa dibalas dengan satu dosa. Illa yatajawazallahu anha, kecuali kalau Allah mengampuninya. Barakallahu fiikum. Fasrat al-Bukhari syekhahu fa inna ma yarwi al-Bukhari al-Imam Malik bi waqifah. Di sini qala, berkata Imam al-Bukhari, qala Malik. Sementara Imam al-Bukhari tidak pernah meriwayatkan langsung dari Imam Malik. Barakallahu fiikum. Dia meriwayatkan dari orang lain, dari gurunya, dari Imam Malik. Maka ketika Imam al-Bukhari langsung menyebutkan, barakallahu fiikum, langsung menyebutkan Al-Imam Malik, berarti ada yang hilang. Baik. Secara sanad langsung kita cek banyak orang sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi para ini, kalau kita enggak tahu barakallahu fikum orang awam tentang masalah ini, barakallahu fikum. Tapi para ahlinya, begitu Al-Imam Malik mengatakan qala haddatsana atau qala Al-Imam Malik. Baik, qala Al-Imam Malik. Orang yang tahu dari mana kan? Dari mana Imam Al-Bukhari mendengar hadis dari Imam Malik? Tidak pernah ketemu, tidak pernah mengambil ilmu daripadanya. Berarti ada orang yang hilang di sini. Ada orang yang dihilangkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Maka itu yang dikatakan mu'allak. Jadi ini definisinya. Ma hudifa min mabda'i isnadi. Apa yang dihilangkan dari sanad awal sanad. Satu orang kah, dua orang kah, tiga orang kah, atau bahkan semuanya. Barakallahu fikum. Dihilangkan sanadnya, maka itu dikatakan hadis mu'allak. Faham barakallahu fikum? Hadis mu'allak. Misalun akhir contoh yang lain. Wa akhrajal Bukhari rahimahullah ta'ala bil hadis sahih. Kitabut tahara bab ma ja'a fi ghuslil baul. Kitab Taharah bab apa-apa yang datang hadisnya tentang masalah mencuci najis kencing ini. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li sahibil qabr kana la yastatiru min baulihi. Coba. Imam Bukhari langsung mengatakan waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li sahibil qabr kana la yastatiru min baulihi. Dia tidak apa? Berlindung dari air kencingnya. Dia tidak berlindung dari air kencingnya. Ini orang ini diazab oleh Allah SWT di kuburannya karena tidak berlindung dari air kencingnya. Dia kencing sembarangan sehingga terpancar-pancar najisnya ini ke pakaiannya. Ini termasuk penyebab orang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kuburnya. Seperti dia kencing berdiri. Barakallahu fiik. Kemudian kencingnya ini menimpa benda keras. Barakallahu fikum. Sementara pakaiannya dibawa. Barakallahu fikum. Sehingga terpercik ke pakaiannya. Makanya dikatakan la yastatiru minal baul. Barakallahu fikum. Maka ketika Imam Al-Bukhari langsung menyebutkan taib. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li sahibil qabr kana la yastatiru min baulihi. Al-Imam Al-Bukhari tidak menyebutkan sanadnya, langsung ucapan Rasulullah. Fa hadza fa jami'a sanad wa abqa dzikra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Al-Imam Al-Bukhari barakallahu fikum tidak menyebutkan sanadnya. Barakallahu fikum, langsung ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu hadis mu'allaq. Biasanya Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis mu'allaq ini di judul babnya. Barakallahu fikum. Judul babnya. Langsung ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti di hadis-hadisnya disebutkan sanadnya yang menopang barakallahu fikum ucapan. Kenapa? Karena judul bab yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari itu merupakan fikih beliau rahimahullahu taala. Itu kesimpulan beliau. Bab haramnya ini, bukan hadis-hadis tentang haramnya. Bab bolehnya ini, bukan hadis tentang bolehnya. Barakallahu. Jadi judul itu adalah fikihnya, kesimpulan barakallahu fikum yang diambil oleh Imam Al-Bukhari dan dijadikan judul. Ibaratnya kita ini hukumnya ini, haram, halal dan seterusnya dalilnya ini. Paham barakallahu. Baik. Jadi mu'allaq itu disebutkan di dalam bentuk bab atau judul. Barakallahu fikum. Nah sekarang, karena tidak ada sanadnya, maka dihukumnya apa? Lemah. Karena demikian, hadis Rasulullah SAW harus terpenuhi apa? Syarat-syarat ada, syarat hadis sahih. Itu salah sanad. Terus apa? Ma'udhifa ila Nabi SAW. Yang kedua, itu salah sanad. Kemudian apa? Dabtur rawi. Ada latur rawi, kemudian adamu syudud wa adamu al-illah. Ini syarat untuk hadis dikatakan sahih. Maka ketika ada orang menyampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah, kemudian tidak disampaikan ini semuanya, syarat-syaratnya tidak dipenuhi, maka dikatakan hadis lemah. Barakallahu fikum. Lah, terus bagaimana kalau hadis ini ada dalam Sahih Bukhari? Baik. Hukum awal, hukum asal muallaq ini hadis muallaq ini wal hukmul muallaqat allati fi sahihaini. Baik. Wal hadis al-mu'allaq dha'ifun la yuhtaju bihi li suquti rawin aw akthar min. Hadis mu'allaq hukum asalnya tidak dijadikan hujjah. Kenapa? Karena tidak adanya rawi satu atau dua atau tiga atau semuanya. Baik. Walakin ma hukum hadis mu'allaqah allati bi sahihain. Nah, tinggal bagaimana hukum mu'allaq yang ada dalam sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Amal mu'allaqat allati bi sahihi Muslim fa hiya qalilatun jiddan. Adapun hadis-hadis muallaq yang ada dalam Sahih Muslim itu sangat sedikit sekali. Bil muqarnah ma'al muallaqat allati fi Sahih Bukhari. Kalau dibandingkan dengan hadis-hadis muallaq yang ada dalam Sahih Bukhari. Wa hiya 'inda Muslim 13 haditsan. Minha ma wasalahu Muslim nafsuhu wa minha ma wasalahu ghairuhu wa minha ma awradahu mutaba'ah wa istishada. Baik. Adapun yang dalam Sahih Muslim itu cuma 13 hadis, 13 hadis. Di antaranya ada yang disambung sanadnya sendiri oleh Imam Muslim, ada yang disambung oleh orang lain, ada yang dibawakan mutaba'ahnya oleh Imam Muslim atau syahidnya. Hukum maka nabi sahihaini minal mu'allaqat, hukum hadis mu'allaqat yang ada dalam sahihaini, anna ma dzukira bi sighatil jazmi kana ka ayyakul sahibul hadis qala fulan. Kalau sighahnya bentuknya jazm pasti qala fulan, berkata fulan, au dzakara fulan, au haka fulan, au waruya, au rawa fulanun, fahiya sahiha. Kalau sighatul jazm haka, rawa, dzakara, qala, sehingga perjalanan ini. Fahiyya sahiha ila man allaka anhu. man ulliqa anhu. Maka itu sahih. Wa yabqan nadaru fi ba fi baqi al-isnadi fa imma yakuna sahihan aw dha'ifa. Barakallahu fiik. Maka tinggal kita melihat sisanya. Barakallahu fiik. Maka kita tinggal melihat sisanya. Apakah sahih sanadnya atau lemah? Sahih. Seperti tadi ini yang dikatakan Qala Malik. Lah siapa sahihnya Bukhari yang menyampaikan kepadanya dari Al-Imam Malik? Di atasnya Imam Malik ya dikatakan sahih. Tapi di bawahnya itu yang tidak disebutkan. Itu yang perlu ditengok sehingga dipastikan orang-orangnya, karena kan tidak tahu siapa orang-orangnya, siapa sanadnya di situ. Wa mithalu ma allaqahu al-Bukhari an Malik an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Abi Sa'id bil hadits alladhi sabaqa dzikruhu. Contohnya yang telah kita sebutkan tadi. Apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari sebagai muallaq dari Al-Imam Malik, dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, dari Abi Sa'id Al-Khudri bil hadits alladhi sabaqa dzikruhu. Fa hadha alladhi allaqahu al-Bukhari bi sighati al-jazm an Malik. Baik. Al-Bukhari menggantungkan hadis ini dengan sighatul jazm dari Malik. Qala qala Malik. Barakallahu fiik. Fahuwa sahih min riwayat al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Walakin yabqa an-nadhar fi ba fi baqi ar-ruwah min hadits al-adalah wa dhabt wa baqi syuruti as-sahih. ومثاله ما علقه عن النبي صلى الله عليه وسلم في سبب عذاب القبر فقال وقال النبي صلى الله عليه وسلم صحيح كان لا يستتر من البول فجزم به عن النبي صلى الله عليه وسلم أي أنه ثابت عنه وقد وصله في مواضع من صحيحه. بارك الله بكم. Di dalam barakallahu fikum, di dalam penjudulan ini kan dijadikan judul oleh Imam Al-Bukhari. Maka ketika beliau mengatakan apa? Waqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sighatul jazm namanya. Qala. Adapun sighatul tamrid contohnya qila. Yuqal. Baik, yurwa. Sighatul tamrid namanya. Barakallahu fikum. Maka ketika Imam Al-Bukhari mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti hadis itu sahih. Barakallahu fikum. Hadis itu sahih. Baik. Maka ketika kita cari, ternyata Imam Al-Bukhari telah menyebutkan sanad hadis ini di dalam sahihnya sendiri. Barakallahu fiik. Telah menyebutkan hadis ini dalam sahihnya sendiri. Kana la yastatiru min baulihi fajazama bihi 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ay annahu thabitun anhu wa qad wasalahu fi mawadhi' min sahihi. Beliau telah menuliskan apa? Sanadnya dengan sanad yang sahih dalam sahihnya. Barakallahu fiik. Ba anna ma dzukira bi sighati tamrid ka yaqul ruwiya. Terus bagaimana kalau sigahnya bentuknya sighatu tamrid? Baik. Sigahnya sighatu tamrid menunjukkan tentang kelemahannya. Baik. Ka yaqul ruwiya an fulan, diriwayatkan dari fulan, au yudkar disebutkan dari fulan, au qila dikatakan dari fulan. Bahwa musyairun bi annahu dhaif. Ini mengisyaratkan bahwa hadis itu lemah. Inda sahih hadis ila man allaqahu anhu sampai ke yang digantungkan padanya. Wa misalu dzalika contohnya. Ma allaqahu al-Bukhari bi sahihi wujubi sholati fil ma'tiyar. Wujubi sholati fil ma'tiyar. Wajibnya memakai pakaian dalam melakukan salat. Wa yuzkaru an Salamah. Coba bayangkan kalau ada kata wa yuzkaru dan disebutkan dari Salamah bin Aku an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yazurruhu walau bi shawkah. yazurruhu walau bisyauka fi isnadihi nawar. Yazurruhu walau bisyauka, hendaknya dia mengancingnya walaupun dengan duri. Barakallahu fiikum. Walaupun dengan duri. Walau bisyauka. Baiklah, dalam melakukan sholat intinya yang penting ada sesuatu yang menutupi bagian pundak. La yusallian la yusalli ahluk illa wal adhihi. Jangan ada seorang yang terkelin kecuali melakukan sholat kecuali dia meletakkan sesuatu di atas pundaknya. Jadi walaupun dia tidak memakai pakaian lengkap sama seperti sekarang ini, tapi cukup dengan sesuatu yang menutupi bagian pundaknya dia boleh melakukan sholat. Sama seperti orang memakai pakaian ihram melakukan sholat. Barakallahu fiik. Adapun yudhkaru an Salamah bin Aqwa yazurruhu walau bisyaukah, hendaknya dia apa namanya mengancingnya walaupun dengan apa? Dengan duri. Sehingga dia sama seperti baju. Tapi hari ini disebutkan dalam bentuk tamrir, menunjukkan bahwa hadis ini lemah. Barakallahu fiik. Tidak mesti, yang penting ada sesuatu yang menutupi bagian pundaknya, boleh dia melakukan sholat. Dia menutupi bagian aurat bawah, kemudian bagian badan di atas dipakai untuk menutupinya. Atau satu helai dipakai menutup bagian apa? Bagian pundak ke bawah. Barakallahu fiikum. Seperti sarung. Untuk sarung. Sarung kan cuma satu. Paham? Kalau pakai cuma dipakai di apa? Pakai di pinggang. Ini kosong bagian atas. Maka sarung itu anda ikat di sini. Atau ambil ikat di sini sehingga pundak anda tertutup dan bagian bawah juga tertutup untuk anda melakukan. Paham barulah. Sampai sedemikian rupa pembahasan dalam syariat kita, dalam agama kita. Ilahuna kita jumpa sampai sini insyaallah. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, subhanaka wa bihamdika.